بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مادة الفقه وفي كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وفي كتاب الطهارة منه وفي أواخر باب المياه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih berada dalam kitab Bulughul Maram dan kita berada di akhir dari kitab tentang air. Faman hafizal hadits al-madi. أحسنتم وبارك الله فيكم وحفظكم الله كما حفظتم حديث رسول الله. السؤال الأول يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ Apa pengertian hadis ini, wa innahu yattaqi? Sesungguhnya alat itu menyandarkan dengan sayapnya, alladhi fihi adda, yang di situ ada penyakitnya. Naam, yuqaddimu al-janah alladhi fihi sum liittiqai ad-darar aw ghairi dhalik. Yaitu mendahulukan sayapnya yang ada racunnya, untuk menghindarkan madarat ataupun yang lainnya. Fahal yajibu alaina idza waqa'a dhubabu fi ina'i ahadina an yaghmisahu? Apakah wajib bagi kita kalau ada lalat yang masuk ke minuman untuk mencelupkannya? عندك وعندك قول يجب وقول لا يجب إنما هو للاستحباب فأيهما الصواب؟ عندما أنا الذي قال تفصيل هات أنت أنت الذي أجبت وأصبت وجمعت بين القولين. إذا كان يريد أن يشرب فيجب عليه أن يغمسه، وإذا كان لا يريد أن يشرب فإرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى غمس هذا الذباب في ذلك الشراب. Maka jawabannya adalah dengan dirinci. Jadi kalau dia hendak meminumnya, maka wajib untuk mencelupkannya. Jadi kalau dia tidak ingin meminumnya, maka disunahkan untuk mencelupkannya. السؤال الذي يليه: وإن هو غمسه فهل يجب عليه أن ينزعه وأن يلقيه خارجا أم أنه لا يجب عليه؟ Jika dia sudah mencelupkannya, apakah wajib untuk mengeluarkan alat tersebut, membuangnya, atau tidak wajib? طيب قول آخر: هذا الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي له بعد أن غمسه إما وجوبا أو استحبابا ينبغي له ويجب عليه أن ينزعه. Inilah pendapat yang benar, bahwasanya jika sudah ia celupkannya maka hendaknya ia mengangkatnya dan membuangnya. As-su'al alladhi yalih, hal yajibu alaihi ba'da an ghamasa adh-dhubab wa naz'a an yashrab dhalika asy-syarab? Apakah wajib jika dia sudah mencelupkan dan kemudian membuang alat tersebut, wajib bagi dirinya untuk meminumnya? يعني لا يجب عليه هذا هو الصواب لا يجب عليه أن يشرب إن شاء أن يشرب فله ذلك وإذا ما أراد أن يشرب وكرهه فليس عليه شيء. Nah, jawabannya adalah tidak wajib bagi dirinya. Boleh bagi dirinya untuk meminumnya ataupun tidak minumnya jika dia memang tidak suka untuk minumnya. السؤال الذي يليه وإن هو أعطاه لغيره ليشرب هل يجب عليه أن يخبره بأن الذباب قد وقع فيه وغمس ثم نزع أم لا يجب عليه؟ Jika dia ingin menyuguhkan kepada orang lain dari minuman tersebut, apakah wajib baginya untuk memberitahu? أحسنتم. لا يجب عليه وبذلك قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Nah, yang benar adalah tidak wajib untuk memberitahunya dan inilah pendapat dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر حديث في باب المياه وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه أي الترمذي واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في آخر باب tentang air dari Abu Waqid al-Laythi, beliau berkata bersabda Rasulullah SAW, apa yang terputus dari binatang, yaitu anggota yang terputus dari binatang sementara binatang itu masih hidup, maka itu adalah bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan dihasan oleh Imam Tirmidzi dan lafadznya adalah lafadz Tirmidzi. هذا الحديث من حيث الإسناد لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Hadis ini dari sisi sanad tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa isnaduhu dhaifun fihi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar wa huwa dhaif. Di dalamnya ada Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dan dia adalah orang yang lemah. Wa qad khalafahu man huwa awthaqu min Sulaiman ibn Bilal wa huwa thiqatun thabtun farawahu mursalan. Dan telah menyelisihi yaitu Sulaiman bin Bilal dan dia adalah seorang yang thiqah tsabit secara mursal. Wa qad rajjaha al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu taala al-mursal. Dan Imam Ad-Darqutni telah merajihkan bahwa ini adalah mursal. Wal mursalu min qismu dhaif. Dan mursal termasuk bagian daripada dhaif itu lemah. إذن هذا الحديث لا يثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka dengan ini hadis ini tidak sabit, tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأما قوله في هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه فإنه مشهور بكنيته. Adapun ucapan beliau dari Abu Waqid al-Laythi, maksudnya dia lebih terkenal dengan kunyahnya yaitu Abu Waqid al-Laythi. وأما معنى هذا الحديث على ضعف متنه ما قطع من البهيمة البهيمة الحيوان من ذوات الأربع كالإبل والبقر والغنم ونحوها. Adapun makna dari hadis yang lemah ini yaitu apa yang terputus min al-bahimah dari bahimah dan bahimah adalah hewan yang memiliki empat kaki seperti unta, sapi, kemudian kambing dan yang semisal dengan itu. Ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayya ay ma quti'a min dhalika al-hayawan wa huwa la yazalu ala qaydi al-haya fa hadha al-maqtu'u minhu hukmuhu hukmu mayyitati dhalika al-hayawan hukmuhu mayyitun. Yaitu apa yang terputus dari enam binatang, di mana binatang itu masih hidup, maka anggota dari binatang tersebut, di mana binatangnya itu masih hidup, maka itu adalah hukumnya bangkai. Wadzalika li'annahu biqat'ihi fusilat 'anhu al-hayah fa sara mayyitan. Karena dengan terputusnya itu, maka terpisah dari anggotanya sehingga dia akan menjadi mati, maka ini menjadi bangkai. Kan yuqta'a min al-ibli as-sanam fa hadha al-juz' al-maqtu' min sanam al-ibl hukmuhu hukmu al-maytah maytatin al-ibl. Seperti unta yang dipotong bagian punuknya, maka punuk tersebut itu termasuk bagian dari unta tersebut, maka hukumnya adalah bangkai. Wa ka'an yuqta'a aydan min asyati al-aliya tuqta'u aliyatuha allati tusamma 'indana bithariba fa idza quti'at hadha al-maqtu'u min hadha al-hayawan mayta. Thariba yani khalfaha. Masuk juga dari kambing yang diputus bagian ekornya, maka ini termasuk bangkai. Jadi ekornya di situ menjadi bangkai. Aw an yuqta'a min rijliha aw dhira'iha fa hadha al-maqtu'u hukmuhu hukmu al-maytah. Demikian pula ketika diputus kakinya ataupun dhira'nya, di tangan, maka adalah hukumnya hukum bangkai. Hadha ma'na al-hadith. Inilah pengertian hadis. Hadis ini. Lakin al-isnad li hadha al-hadith kama sami'tum dha'if wal hadith dha'if la yuhtaj bihi. Akan tapi hadisnya adalah hadis lemah dan hadis lemah itu tidak bisa dijadikan hujjah. Lakin wujida ittifaqun bain ahli al-'ilm rahmatullahi ta'ala 'alaihim 'ala ma'na hadha al-hadith. Akan tapi didapatkan kesepakatan dari para ulama tentang pengertian hadis ini, atau makna hadis ini. Wa annal ma'na sahihun. Dan bahwasanya pengertian adalah pengertian yang sahih. Fama quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun wa huwa haramun la yajuzu akluh. Maka apa yang terputus dari binatang di mana binatang itu masih hidup, maka hukumnya adalah bangkai dan haram untuk dimakan. Hadza idza kana al-hayawanu mimma yu'kal. Ini jika hewan tersebut termasuk hewan yang memang dimakan. Lakin law anna dhalika al-hayawan laysa mimma yu'kal fa 'inda idhin huwa mayta wa najisun la yahillu akluhu aydan. Akan tetapi jika binatang tersebut memang tidak halal untuk dimakan, maka di samping bangkai, maka dihukumi juga najis dan tidak boleh dimakan. Fahunalika qa'idatun tashmalu furu'a hadhihi al-masail. Di sana ada kaidah-kaidah, ada kaidah yang meliputi cabang-cabang dari permasalahan-permasalahan ini. Wa hiya ma quti'a min al-hayawan ayyan kan. Yaitu apa yang terputus dari hewan bagaimana hewan apa saja. Fa hukmuhu hukmu maytati dhalika al-hayawan. Maka hukumnya adalah hukum bangkai dari hewan tersebut. Wa 'ala hadha tatafarra'u masa'ilu katira wa tastafidu min khilal hadhihi al-qa'idah. Maka dengan inilah adanya cabang-cabang yang banyak dan bisa kita mengambil dari permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. ولنضرب لذلك مثالا المثال الأول بالنسبة للسمك والحوت ما قطع منه وهو على قيد الحياة فهذا المقطوع منه ما حكمه؟ Dia berikan contoh, di antaranya jika apa yang terputus dari ikan, maka apa yang terputus dari ikan itu apa hukumnya? As-samaku wal hutu farra wa la zala ala qaid al hayah wa hadha al maqtu' minhu bi aydina ma hukmu hadha al maqtu' alladhi bi aydina halalun tahirun yajuzu akluhu limadha طبق هذه القاعدة ما قطع من الحيوان وهو حي فحكمه حكم ميتة ذلك الحيوان وميتة السمك ما حكمها حلال وطاهرة ويجوز أكلها. Apa yang terputus dari ikan? Maka anggota ikan tersebut sementara ikannya masih hidup maka hukumnya adalah halal dan tohir dan boleh untuk dimakan. Maka bisa diterapkan dengan kaidah ini apa terputus dari binatang, demikian pula tentang bangkai ikan. Dan penggabungan dari dalil-dalil tersebut. Wa hakadha law anna shakhsan amsaka jaradatan thumma فلتت الجرادة فما بقي بيده منها إلا رجلها مثلا فهل يجوز له أن يأكل ذلك الجزء من الجراد وقد انفصل من الجرادة وهي حية وطارت الجرادة. Demikian pula jika seorang itu mendapatkan anggota dari belalang sudah terpisah dan tidak diketahui belalang yang mana itu. Maka apa hukum kita memakan dari anggota belalang tersebut? Fama huwa al-jawab? Naam, yajuzu aklu dhalika al-juz' al-munfasil min al-jarad. Limadha? Lianna hukma dhalika al-juz' hukma maytatil jarad. Wa maytatul jarad ma hukmuha tahiratun wa halalun yajuzu akluha. Jawabannya adalah boleh untuk dimakan. Kenapa demikian? Dikarenakan jadi hukum hukumnya sebagaimana bangkai bangkai belalang. Di mana bangkai belalang itu adalah hukumnya adalah halal. Wa hakadha qis fil hayawanat allati yajuzu akluha. Law anna hunalika ghazalan arada shakhsun an yasadahu falam yasil ilayhi faqata'a juz'an min wa farra al-ghazal. فهذا الجزء المقطوع من الغزال ما حكمه؟ Demikian pula seorang yang memburu kijang atau rusa kemudian dia bisa memutus anggota rusa tersebut. Apa hukum memakan dari anggota rusa tersebut? حرام لا يجوز أكله لماذا؟ لأن ميتة الغزال حرام حرمت عليكم الميتة فهذا الجزء المفصول والجزء المقطوع من الغزال حكمه حكم ميتة الغزال وميتة الغزال معناه أن نجد غزالا ميتا هل يجوز لنا أن نأكل ذلك الشيء الغزال الميت؟ الجواب لا يجوز لا بد أن يذكى أو أن يصاد. Demikian. Jawabannya adalah tidak dibolehkan. Tidak bolehkan untuk memakan dari anggota dari rusa tersebut. Kenapa demikian? Karena hukumnya adalah sebagaimana hukumnya bangkai, di mana Allah berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitah," diharamkan bagi kalian untuk memakan bangkai. Jadi hukumnya apa yang terpisah dari rusa tersebut, maka hukumnya hukum bangkai. Sebagaimana kalau kita mendapatkan bangkai rusa yang utuh maka tidak boleh bagi kita untuk makannya. Wa hakadha barakallahu fikum fi baqiyatil hayawanat allati tu'kal. Demikian pula selain dari hewan-hewan yang memang itu dimakan. لكن لو قال قائل لو قطع من الإنسان جزء من أجزائه نسأل الله السلامة والعافية فما حكم ذلك الجزء من أجزاء الإنسان؟ Akan tapi bagaimana kalau ada anggota tubuh manusia yang terpisah dari orang tersebut? Apa hukum dari anggota manusia yang terputus dari tubuhnya dan kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut? Ma huwa al-jawab? Awalan tahirun bin-nisbatin liman lil-muslim la yanjusu la hayyan wa la mayyitan. اثنان يجوز أكله لا يجوز أكله. طيب بارك الله فيكم. Hukumnya adalah pertama adalah tahir, karena seorang muslim tidak najis baik itu dalam keadaan hidup ataupun sudah mati. Yang kedua, tidak boleh bagi kita untuk makan dari anggota tubuh manusia yang terlepas dari orang tersebut. السؤال الذي يليه في هذا الجزء المقطوع من الإنسان أين نذهب به؟ هل نلقيه إلى الزبالة أم ندفنه في المقبرة؟ Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada anggota tubuh manusia yang terputus? Apakah kita buang ke tempat sampah atau kita kuburkan? فما هو الجواب؟ في المقبرة كلكم على هذا القول؟ الجواب يدفن إكراما للآدمي وأجزائه لكن لا يشترط أن يكون دفنه في المقبرة. Jawabannya adalah dikubur sebagai bentuk pemuliaan kepada manusia anggota yang terputus tersebut, akan tapi tidak dilazimkan untuk dikubur di pekuburan. السؤال الذي يليه هذا الجزء المقطوع من هذا الآدمي الذي قطع منه جزء من أجزائه إما في حرب مثلا أو قطع جزء من أجزائه إما لعملية جراحية هل يجب علينا قبل أن ندفنها أن نغسلها وأن نكفنها وأن نصلي عليها أم لا يجب؟ Demikian pula pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada anggota tubuh manusia yang terputus? Mungkin karena perang atau karena ada operasi, operasi dari tubuhnya. Apakah diharuskan untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan? Fama huwa al-jawab? La yajib qawlan wahidan. Hat مفهوم كلامك حفظك الله ولا زال الكلام للجزء الأول من التفصيل وهو أنه حي masih jadi orangnya masih hidup. إذن قولا واحدا أنه لا يجب علينا ولم يرد في السنة أنه يغسل ثم يكفن ثم يصلى عليه ويدفن هذا لا دليل عليه. Jawabannya adalah tidak diharuskan untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan ataupun dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Lakin in usiba hadzal insan binasif nasafa jismahu aw akalahu sab' fama baqiya illa hadzal juz' min jismihi fa'inda idzin hadzal juz'u min jismihi yu'amalu mu'amalata jasadihi kullihi ba'da wafatih فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين. Akan tapi jawaban kedua, jikalau ada mungkin kecelakaan, mungkin tabrakan dan lainnya, demikian pula dimakan oleh binatang buas, kemudian tinggal tersisa dari anggota tubuhnya, maka kita lakukan sebagaimana melakukan kepada mayit yang lainnya, yaitu kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Idzan hafizakumullah, istafadna min fiqhi hadza alhadith ma'a dhafihi ma sami'tumuhu annama quti'a min albahimati wa hiya hayyatun fa innahu mayyitun haramul akli wa ala dhalika alijma'. Rakyat itulah kita bisa mengambil faedah dari ilmu fikih ini, bahwasanya apa yang terputus dari binatang, di mana binatang itu masih hidup, maka anggota tubuhnya tidak boleh untuk dimakan, hukumnya adalah haram. Wa annama quti'a min al-huti wal jaradi wa hiya hayya fa innal maqtu'a halalun wa tahirun yajuzu akluhu. Dan apa yang terputus dari anggota ikan ataupun belalang, sementara ikan dan belalang tersebut masih hidup, maka hukumnya boleh dimakan. Wa huwa qaulul hanabilati wa wajhun sahihun 'inda asy-syafi'iyyah. Ini adalah pendapat dari Hanabilah dan pendapat dari Syafi'iyah. Ada pendapat pertama tadi, ini sepakat. Jadi tadi yang terputus dari binatang, sementara binatang masih hidup, adalah kesepakatan dari para ulama. Untuk yang kedua tadi adalah pendapat Hanabilah dan juga pendapat Syafi'iyah. Tsumma dzakarna qa'idatan 'ammah nastafiduha litajma'a lana hadhihi al-furu'a lilmas'ala wa hiya ma quti'a min al-hayawani fi hali hayatihi fa hukmu hadha al-maqtu' hukmu dhalika al-hayawan idha kana mayyitan. Maka bisa diambil enam kaidah secara umum dari cabang-cabang perkara ini adalah apa yang terputus dari anggota binatang di mana binatang itu masih hidup kondisinya, maka hukumnya sama dengan bangkai. Jadi tidak boleh dimakan. Wa huna fa'idatun wa hiya istathna al-ulama wa rahmatullahi ta'ala alaihim syai'ain min hadhihi al-qa'idah. Ya, para ulama mengecualikan dalam perkara ini adalah dua perkara. Dua perkara dari enam kaidah ini. Amma بالنسبه للشيء والامر الاول ما يسمى بالطريده من الصيد. Kemudian adapun yang pertama adalah anggota yang memang itu dia lakukan ketika berburu. والطريده من الصيد وفقنا الله واياكم هو الصيد الذي يقع بأيدي القوم فيريدون الصياده فلا يستطيعون فيتجهون عليه ضربا بسيوفهم لأنه سيفلت وسيهرب فعندئذ هذا يضربه بسيف وهذا يضربه بشيء في يده وهذا يضربه بفأس فهذا يقطع جزءا وذاك يقطع آخر حتى ينهال عليه تقطيعا فيموت على أيديهم. Jadi misalnya dia jadi ingin memburu binatang, dan binatang ini kalau kita tangkap mungkin akan lari, maka satu ini memutus dengan pedangnya, yang satunya memutus dengan kapaknya, sehingga tubuhnya terputus-putus, kemudian akhirnya binatang itu mati di tangan mereka. هذا الصيد تقطعت منه أجزاء هذه الأجزاء سيأتي حكمها بأنها حلال ما دام الصيد هذا قد مات على أيديهم أو ذكي. Jadi hukumnya, hukum buruan ini selama itu terputus dan mati di tangan mereka, tidak akan datang penjelasannya, maka hukumnya adalah boleh untuk dimakan. Surah أخرى صيد وقع بأيدي القوم فلم يستطيعوا صيده في بدء الأمر فهذا ضرب منه جزءا فقطع جزءا منه إما رجله أو شيئا منه ثم فر الصيد الصيد فر وتبعوه وقطعوا جزءا آخر وفر أيضا وتابعوه ila an asabuhu faqataluh. Fi akhir al-amr astata'u sayda. Hunalika ajza taqatta'at min hadha as-sayd. Hadhihi al-ajza ma hukmuha? Hiya at-tarida allati nahki 'anha. Demikian pula, yang kedua, jika ada jadi hewan yang diburu, kemudian karena hewan ini adalah lari, kemudian bisa berhasil dipotong kakinya, kemudian masih bisa lari, dikejar lagi, terputus lagi anggota tubuhnya, dan lari lagi, dan sampai bisa ditangkap dan mati, dan ini yang akan kita sebutkan dalam permasalahan ini. Suratun thalithatun صيد إما غزال أو ضبع أو نحو ذلك بارك الله فيكم وقع في أيدي القوم بمعنى كانوا جلوسا فوجدوه بين أيديهم فقاموا إليه قاموا إليه هذا يضربه بشيء وهذا يضربه بآخر وهذا يضربه بفأس فتقطعت أجزاء من ذلك الصيد ثم أراد أن يفر فأمسكوا به ولما وصلوا إليه ذبحوه ذكوه هذه الأجزاء المتقطعة قبل تذكيته ما حكمها هي الطريدة التي نحكي عنها. Demikian pula jadi kalau ada kijang atau rusa, demikian pula dobu, padahal dobu ini sudah ditangkap oleh mereka, kemudian setelah itu mereka bisa jadi memutus anggota tubuhnya, kemudian bisa tertangkap lagi, terputus-putus, kemudian bisa tertangkap, kemudian mereka sembelih anggota tubuh yang terputus tersebut sebelum disembelih. Itu apa hukumnya? Ini yang akan kita jelaskan dalam perkara ini. Ini hukumnya hukum sama seperti bagaimana pertama. هذه الأجزاء وفقنا الله وإياكم قطعت من الحيوان وهو حي أم ميت هذه الأجزاء قطعت من الصيد والصيد حي أم والصيد ميت حي والصيد لا زال على قيد الحياة بدليل أنهم قطعوا منه في هذا المكان ففر إلى مكان آخر وتابعوه ثم مات هذا الحيوان بعد فترة زمنية فهذه الأجزاء المقطوعة من ذلك الصيد قطعت منه وهو لا زال على قيد الحياة بمعنى لو طبقنا هذه القاعدة ما قطع من البهيمة وهو حي فحكمه ماذا؟ فإنه ميت لكن هذه القاعدة لا تشمل الطريدة الطريدة لا تدخل تحت هذه القاعدة الطريدة مستثنى بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فاستثنى العلماء من هذه القاعدة العامة هذا الأمر الذي نسميه بالطريدة سمي طريدة لأن الصيد يطرد ولأن القوم يطاردون بمعنى الصيادين يطاردون ذلك الصيد حتى يأتوا عليه إما بقتله وإما بصيده وإما بتذكيته وذبحه. طيب inilah yang diperselisihkan, apa yang dikecualikan oleh para ulama jadi tentang buruan. Jadi misalnya hewan tersebut itu diburu kemudian bisa terputus anggota tubuhnya, setelah itu lari dalam kemudian apa mati mati. Jadi para ulama yang termasuk memberikan pengecualian tentang permasalahan ini. Jadi apakah ini termasuk apa yang dihalalkan? Ini termasuk yang dihalalkan karena dikecualikan oleh para ulama, yang kesepakatan dari para sahabat. Hadza mafhum al-amr al-awwal. Qalu mafhum. Al-amr ats-tsani wa huwa ma yusamma بفأرة المسك ومعنى فأرة المسك أي وعاء المسك فالمسك دم والمسك بعض دم الغزال المسك دم وفارته أي الوعاء الذي يحمل ذلك الدم، وينفصل الدم المسك مع الوعاء. هذا الجزء المنفصل منفصل من ماذا؟ من الغزال الذي لا زال على قيد الحياة. Kemudian masalah berikutnya dicualikan juga nah berkaitan dengan enam wadah. Nah, wadah dari enam rusa. Di mana di sini adalah enam. Jadi minyak wangi dari rusa tersebut itu pada asalnya adalah darah. Setelah itu enam darah akan dari wadah itu akan terlepas dari rusa tersebut. Sementara rusanya masih hidup. Nah, bagaimana dengan permasalahan seperti ini? Fal misku tahirun bisunnah liistimali Nabi alaihi salatu wasalam wa bil ijma'. Maka minyak wangi adalah tahir. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuknya adalah kesepakatan dari para ulama. Wa huwa munfasilun waffaqana Allah wa iyyakum munfasilun من ماذا؟ من دم الغزال. ووعاؤه تسمى فأرة المسك أيضا منفصلة من جلد الغزال، من جلد الغزال. يقال بأن هنالك بالنسبة لدم الغزال يربط ذلك المحل الذي امتلأ دما ويعقد جيدا حتى ييبس ذلك الشيء الممتلئ دما، فإذا يبس سقط هذه الفأرة أو سقطت هذه الفأرة بما بها من دم. تفتح الفأرة داخلها ذلك الدم، دم الغزال الذي يسمى بالمسك. طيب. نعم ini adalah berkaitan dengan enam darah, enam rusa yang dijadikan sebagai minyak wangi. Nah, jadi seseorang dia kalau ingin nah mengambil dari minyak wangi nah kijang ataupun rusa, dia akan mengikat bagian nah, di kulit tersebut yang penuh dengan darah. Nah, setelah nah darah itu kering, maka itu akan terpisah dari nah kijang tersebut atau unta tersebut. Ini akan dijadikan sebagai minyak wangi. ويقولون ذلك الدم المجتمع يكون عند صرة الغزال والله أعلم. Dan darah terkumpul ini nah terjadi di pusar dari rusa tersebut. هذا الأمر الثاني مما يستثنى من هذه القاعدة التي فيها ما قطع من البهيمة وهي حية فإنه ميت، بمعنى فإنه نجس وإنه لا يجوز أكله. Inilah enam perkara yang kedua. Enam. Jadi yang termasuk yang dikecualikan. Enam. Sebagaimana kaidah secara umum bahwasanya apa yang terputus dari binatang sementara binatang itu masih hidup, maka itu telah menjadi bangkai. Dikecualikan dari permasalahan tadi. Tilka faedah. Wal'an mas'alah minal masail allati qad yahtajuha al-insan. وهذه المسألة تتعلق بارك الله فيكم أيضا بما قطع من البهيمة. Kemudian di sana ada beberapa faedah yang memang dibutuhkan oleh manusia masih berada dalam pembahasan apa yang terputus dari anggota dari binatang. فلو أن بهيمة على قيد الحياة فأخذ من شعرها أو صوفها أو وبرها فهل يجوز ذلك الشيء الذي أخذ من صوف أو شعر أو وبر أم هذا الشيء المنفصل حكمه حكم ميتة ذلك الشيء؟ نعم. Jadi misalnya nah binatang kemudian diambil nah dari bulu nah domba kemudian bulu unta ataupun nah bulu kambing. Jadi apakah nah bulu yang diambil dari binatang-binatang yang masih hidup tersebut nah hukumnya adalah tahir ataupun nah najis? الجواب هذه الشعور المنفصلة والتي تقص وتؤخذ هذه طاهرة وهي ليست ميتة. Maka hukumnya adalah Nah, jadi rambut tersebut atau bulu tersebut itu telah tahir dan ini tidak termasuk dalam bangkai. Qala ba'du ahli ilm li'annaha la tujadu fiha hayatun kal hayatil mawjuda fi jasadil hayawan, wallahu alam. Sebagian ulama menyatakan karena tidak didapatkan itulah kehidupan. Nah, dia rambut sendiri tidak akan mungkin bisa hidup sebagaimana tidak anggota tubuh yang lainnya. Wa ala dhalika faqis. Qalu wa kadhalika idza ukhidha min qarnil hayawan wa huwa ala qaydil hayah. Hadha al-juz'u al-maqtu'u min qarnil hayawan la yakunu maytatan. Demikian pula, nam kiaskanlah dari apa yang yang terputus dari binatang tersebut, nam berupa nam tanduknya. Maka maka ini adalah tidak dimasukkan ke dalam bangkai. Qalu wa kadzalika adh-dhufr wa kadzalika adh-dhilf. Demikian pula nam kuku, nam. Jadi kuku yang ada di binatang ataupun nam yang sama artinya kuku yang dalam binatang tersebut. Qalu fa hadhihi al-ajza allati tuqta' wa tufsal min al-hayawan hadha hukmuha tahiratun. Maka bagian-bagian ini disebutkan yang dari depan tadi, jadi bulunya demikian pula nam apa tanduknya demikian pula kukunya, ini adalah hukumnya hukum tahir. Wa ila dhalika dhahaba al-jumhur wa rajjahahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama dan dirajihkan oleh Syaikhul Islam rahimahullahu taala. Wa bihadza faraghna bi fadlillah subhanahu wa taala wa anhayna baba al-miyah min kitabi at-taharah. Dan dengan ini sudah kita selesaikan pembahasan tentang air yang berkaitan dengan taharah. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الآنية أي الباب الثاني من أبواب كتاب الطهارة. Hafizakallah wa barakallahu fiik. Baik, ini pertanyaan dari Ustaz Ali Abbas. Nah, ini apa yang engkau sebutkan berkaitan dengan binatang daratan dan binatang laut. Kalau binatang laut yang hidup di air itu walaupun terputus tetap nan tahir boleh dimakan. Nah, adapun darat itu nanti tidak dibolehkan kecuali dari dikecualikan tentang buruan dan juga tentang anggota dari hewan itu. Misk demikian pula nam bulu nam kuku demikian pula apa tanduk. Nah, sekarang bagaimana kalau hewan itu hidup di mereka mengatakan dua alam. Nah. Dikarta soalahu. Ana arat alla. Fa hafizakumullah wa barakallahu fiikum. Dzakarna anna ma quti'a min al-huti was-samaki fa innahu حلال لأن ميتة السمك والحوت والجراد كذلك حلال وأما ما قطع من السلحفات مثلا أو نحوها فهذا الذي قطع حفظكم الله الذي يظهر بأنه حرام. طيب apa yang kita sebutkan tadi tentang binatang-binatang yang hidup di air dari anggota tubuhnya walaupun binatang itu masih hidup maka hukumnya halal. Adapun hewan yang hidup di dua alam kalau terputus anggota tubuhnya maka apa yang nampak bagi diriku adalah hukumnya haram. Amma idza matat as-sulhufa fil barr fa hiya mayta wa idza matat fil bahr fal rajihu min aqwali ahli al-ilm ma taqaddama min tafsil. Adapun kalau matinya di daratan sebagaimana bahasan dahulu adalah hukumnya haram. Adapun kalau matinya di laut, di air, maka sebagaimana pembahasan yang telah lampau ada rinciannya. فقال الحافظ رحمه الله تعالى باب الآنية وانظر إلى فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المياه وقلنا لماذا قدم باب المياه في كتاب الطهارة الجواب لأن الأصل في التطهير الماء ثم ذكر باب الآنية بعد أن بين باب المياه بالأحاديث لماذا ثنى بباب الآنية الجواب الأمر واضح لأن الماء جوهر سيال يحتاج إلى إناء فناسب في هذا أن يذكر باب الآنية الذي يكون بها الماء والمياه بعد أن ذكر باب المياه. Lihatlah, nah bagaimana dalamnya ilmu fikih Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala beliau yang pertama menyebutkan tentang air. Kenapa didahulukan membahas tentang air? Dikarenakan asal daripada toharoh itu adalah air. Kemudian setelah itu menyebutkan tentang nam ina atau wadah. Kenapa disebutkan nam di sini? Dikarenakan air itu adalah itu mengalir, maka membutuhkan nam wadah. Maka ini pantas atau sesuai untuk disebutkan setelah air itu adalah nam wadah. Wal aniyatu jam'u ina'in, jam'u ina. والإناء معروف وقد يكون من الحديد وقد يكون من النحاس أو الذهب أو الفضة أو الخشب أو الجلد أيضا. Dan al-aniyah itu jamak daripada ina, dan ina atau wadah itu adalah perkara yang ma'ruf, terkadang dari besi, lalu dari tembaga, demikian pula dari emas ataupun perak ataupun dari kayu, bahkan juga bisa terbuat dari لام كليت. وجميع الآنية الأصل فيها الحل والإباحة. Dan semua nam wadah itu pada asalnya adalah halal ataupun mubah. إلا ما خصه الدليل. Kecuali yang dikhususkan dengan dalil. والدليل على ذلك الأصل الذي ذكرناه من الإباحة هو قوله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya pada asalnya itu adalah la boleh adalah firman Allah wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang di bumi adalah untuk kalian. Nah, semuanya adalah nah dibolehkan untuk kalian. Faqad imtanna Allah azza wa jalla ala 'ibadihi bima fil ardi jami'an. Sungguh Allah telah mengaruniakan kepada hamba-hambanya nah semua yang ada di muka bumi. Wa al-imtinan la yakunu illa bimubahin idh la minnata fi al-muharram. Dan karunia tidak mungkin kecuali dari perkara yang mubah. Nah, tidak mungkin nah dari perkara yang haram. Thumma dzakara al-hafidhu رحمه الله تعالى الحديث الأول في باب الآنية وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا أي للكفار ولكم في الآخرة متفق عليه. Kemudian Al-Hafidz menyebutkan hadis yang pertama, hadis tentang enam wadah dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, jangan kalian meminum dari wadah emas ataupun perak, dan jangan memakan dari nampannya. Nampan jadi emas ataupun perak, karena sesungguhnya itu adalah untuk ya lahum fid dunya, untuk mereka di dunia, untuk orang kafir, walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirah. Amma Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu fa innahu sahabiyun jalil wa hakadha waliduhu sahabiyun fa radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun Hudzaifah adalah sahabi yang mulia, demikian pula ayahnya adalah seorang sahabi, semoga Allah meridhai keduanya. Wa waliduhu al-Yaman yuqal bi anna ismahu Husail billam Husail. Nah, sebagai mengatakan bosnya nama ayah itu al-Yaman. Nah, adalah al-Yaman itu namanya adalah Husail pakai lam. Wa Hudzaifatu huwa sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Hudzaifah termasuk pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad asarra ilaihi an-nabiyul karim alaihi as-salatu wassalam bi asma'i al-munafiqin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merahasiakan kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang-orang munafik. Wa Hudzaifah bin Yaman asha zamanan ba'da maut an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Hudzaifah hidup lama setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu ta'ala anhu 'ala al-mada'in. Fa kana bil mada'in hunalika ila an tuwfiya biha. Kemudian Amirul Mu'minin Umar bin Khattab menjadikan dia sebagai penguasa di Mada'in, dan beliau terus berada di Mada'in sampai meninggal. Wa qad tuwfiya ba'da maqtali Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an as-sahabati ajma'in. Dan dia meninggal setelah pembunuhan Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Yaqul Hudzaifah qala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Hudzaifah bin Yaman mengatakan, bersabda Rasulullah SAW, jangan kalian minum di wadah emas dan perak. Wa hadha an-nahyu 'amun lir-rijal wa lin-nisaa'. Dan larangan ini berlaku secara umum, baik itu untuk laki-laki dan perempuan. Fal-hukmu lir-rijal wa lin-nisaa' wa laysa khaasan bir-rijal. Dan hukumnya adalah untuk secara umum laki-laki dan perempuan, dan tidak dikhususkan yaitu bagi laki-laki. فالمرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب لكن لا يجوز لها أن تشرب في آنية الذهب ولا في آنية الفضة. Bagi wanita boleh memakai perhiasan emas, akan tapi tidak boleh minum dengan pakai wadah emas ataupun perak. قال ولا تأكلوا في صحافهما. Dan jangan kalian makan dengan pakai nampan dari emas dan perak tersebut. Wassihaf jam'u sahfa wa hiya ma tushbi'u al-khamsata ghaliban. Dan sihaf itu jamak daripada sahfa, dan biasanya itu bisa menampung 5 orang. Lakin laysa muradan anna al-aniyah allati la tushbi'u al-khamsa أو تشبع أقل من خمسة لا يشملها النهي والتحريم. Bukan berarti bahwasanya nampan yang lebih menampung lebih dari 5 orang ataupun kurang dari itu tidak meliputi ini, larangan ini. بل النهي يشمل كل صحفة وكل آنية صغيرة أو كبيرة. Bahkan larangan ini mencakup secara keseluruhan, baik itu nampan ataupun wadah kecil ataupun besar. بل قال العلماء رحمة الله تعالى عليهم ويشمل كذلك الشوكة والملعقة من الذهب والفضة فلا يجوز الأكل بهما. Bahkan sebagian ulama menyatakan ini juga meliputi garpu ataupun sendok, tidak boleh menggunakan dengan keduanya. وإلى هذا القول في هذه المسألة ذهب الشيخ العلامة ابن باز وهكذا العثيمين وهكذا الشيخ صالح الفوزان. Ini adalah pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Utsaimin, dan juga Syekh Saleh Fauzan. Wa qawluhu alaihi salatu wasalam fa innaha lahum fid dunya ay lil kuffar fid dunya ma'na anna dhalika min sya'nihim li'annahum bila din la yataqayyadun wa la yastajibun ولا يعملون بالشريعة. Kemudian ucapan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya itu untuk mereka orang kafir di dunia. Kenapa demikian? Karena kan itu adalah keberadaan mereka. Nah, jadi mereka berusaha untuk melaksanakan ataupun tunduk kepada syariat. Fawaqi'uhum annahum yaf'aluna kulla muharram wa min dhalika annahum ya'kuluna fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa yashrabuna fi sahafihima. Nah, jadi kenyataannya bahwasanya mereka itu melakukan segala perkara yang haram. Mereka minum di wadah emas dan perak dan juga makan di nampan dari emas dan perak. فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا أَيْ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ كَلَّا. Nah, adapun ucapan Nabi SAW bukanlah فَإِنَّ لَهُمْ bahasanya itu adalah untuk mereka, itu artinya boleh untuk mereka, bahkan sebenarnya tidak boleh bagi mereka untuk menggunakannya. وقوله عليه الصلاة والسلام ولكم في الآخرة أي جزاء من رب العالمين سبحانه وتعالى وثوابا. Dan ucapan Nabi SAW, dan itu untuk kalian di akhirah, yang itu adalah sebagai balasan dari Rabb semesta alam dan juga pahala dari Rabb semesta alam. لكونكم آمنتم ورضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Dikarenakan kalian ridho Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama. ولأنكم ابتعدتم عن الأكل في هذه الأشياء من الذهب والفضة في الدنيا. Dikarenakan kalian menjauh untuk minum dari wadah emas dan perak dan juga makan dari wadah emas dan perak. فالله جل وعلا يكرمكم في الجنة بصحاف من ذهب وفضة. Maka Allah SWT memuliakan kalian di surga bisa memakai nampan-nampan dari emas dan perak. قال الله عز وجل عن صحاف أهل الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. نعم الله سبحانه وتعالى فرمان يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. Jadi dikelilingkan nampan-nampan atau piring-piring dari emas dan perak dan juga gelas-gelas. وقال جل وعلا في آنية أهل الجنة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. Kemudian juga Allah nyatakan tentang wadah-wadah ini, wayutafu alaihim bi aniyatin min fiddah. Jadi kelilingkan untuk mereka itu adalah wadah-wadah dari emas. Min fiddatin kanat qawarira qawarira. Jadi perak dari kaca-kaca, min fiddatin dari perak, qadaruha taqdira ditakdirkan dengan takdir Allah tentukan. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW menyatakan dua surga jannatan min fiddah dari perak, aniyatuhuma dan juga wadah-wadahnya dan juga apa yang di dalam surga tersebut. Qala wa jannatan min dhahab aniyatuhuma wa ma fihima. Dan juga dua surga dari emas, wadah-wadahnya dan juga apa yang berada di dalam keduanya. Idzan fa aniyatu ahli al-jannah min adh-dhahab wal fiddah fala yasluh للإنسان أن يستعمل الذهب والفضة في الأكل والشرب في الدنيا. Maka wadah untuk penghuni surga adalah dari emas dan perak, tidak boleh digunakan oleh orang yang beriman, baik itu dalam makan atau dalam minum. قال العلماء وهذه هي العلة في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على المسلمين. Berkata ulama, ini adalah sebab diharamkannya untuk menggunakan nam kaum muslimin menggunakan wadah emas dan perak. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa hiya illatun mansusun 'alayha. Nah, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin, ini adalah alam apa penyebab yang ini adalah ada nas dari keduanya. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله جل وعلا يأتي معنا في الدرس القادم فوائد هذا الحديث إلى هنا والحمد لله رب العالمين.